muttaqun. Artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu sebuah kewajikan, kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila dia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 177. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini, sebelum kita baca tafsir yang disebutkan oleh Imam oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, ayat ini mengandung beberapa perkara-perkara yang agung dan prinsip-prinsip yang umum dan akidah yang lurus. Ya. Ada riwayat disebutkan oleh Imam Mujahid dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mal iman?" kata Abu Dzar, "Wahai Rasulullah, apakah itu iman?" Maka beliau membaca ayat ini, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib." Nah, ini menunjukkan bahwa ayat ini mengandung sumber keimanan. Pokok keimanan ada pada ayat ini. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Abu Dzar bertanya lagi tentang keimanan yang sama. Maka Rasulullah SAW tetap membaca ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 177. Berarti memang sumber keimanan ada pada ayat ini. Lalu ditanya lagi oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu. Faqala, "Idza amilta hasanatan ahabbaha qalbuka wa idza amilta sayyi'atan abghadhaha qalbuka." Lalu Abu Dzar bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apa itu iman?" Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu kerjakan kebaikan, maka kamu akan tahu itu baik atau tidak jika hatimu menyukainya. Jika kamu mengerjakan keburukan, maka kamu akan mengetahui itu buruk atau tidak jika hatimu membencinya." Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa itulah batasan dari iman. Yaitu pada ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 177. Kemudian, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir Sa'di. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata pada ayat ini, yaqulu ta'ala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Ai laisa hadha huwal birrul maqsud minal ibad. Maksudnya, hal itu bukanlah suatu kebajikan yang dimaksudkan dari hamba. Jadi ketika orang menghadap ke arah kiblat, yaitu ke arah barat atau ke arah timur, maka penghadapannya itu bukan tujuan. Itu hanya sebagai sebuah sarana ketika kita menghadap ke arah kiblat. Menghadapnya kita ke arah kiblat itu bukan tujuan. Tetapi tujuannya adalah beribadah kepada Allah. Fayakunu kathratul bahthi fihi wal jidal minal ana alladhi laysa tahtahu illa syiqaq wal khilaf. Sehingga banyaknya pembahasan dan perdebatan tentangnya, yaitu tentang menghadap ke arah barat atau ke arah timur, adalah merupakan usaha yang melelahkan, yang tidak menghasilkan kecuali perpecahan dan perselisihan. Jadi membicarakan tentang apakah ke arah timur, apakah ke arah barat, ini sesuatu yang merupakan sia-sia, tidak mendatangkan begitu besar manfaatnya. Kemudian, وَهَذَا نَظِيرُ قَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَيْسَ الشَّدُودُ بِالسُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَنَحْوُ ذَلِكَ. Ini sejalan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah orang yang perkasa itu adalah dengan perkelahian, akan tetapi orang yang perkasa itu adalah orang yang mampu menahan dirinya di saat marah. Bapak ibu saudara saudari, apa hubungannya kok hadis ini dengan kiblat? Jadi Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di ingin menjelaskan kepada kita, pada ayat yang berbunyi bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur atau ke arah barat itu suatu kebajikan. Artinya bukan itu yang dituju. Kan ketika sebelum-sebelum ayat ini Allah membicarakan tentang Nabi Muhammad SAW meminta agar dipalingkan kiblat. Kemudian benar-benar dipalingkan oleh Allah, ditentang oleh kaum Yahudi. Kenapa kok dipalingkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram? Maka Allah jawab, bukan yang paling penting itu adalah kalian menghadap ke barat atau ke timur, bukan. Sama, bukan yang paling penting itu marahnya, bukan. Tapi yang paling penting itu adalah bisa enggak menahan amarah di saat itu memuncak. Nah, itu perkasa. Orang yang perkasa bukan berarti bisa menampar, bisa menendang, bisa menghancurkan. Tidak, orang yang perkasa yang mampu menahan hawa nafsu, amarah, tatkala dia marah. Bukan yang jadi ukuran adalah kita menghadap ke barat atau ke timur tentang masalah kiblat. Tidak, yang menjadi ukuran Anda taat enggak? Nah, itu dia. Ya. Nah, ini hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya keperkasaan bukan diukur dengan apa? Dengan kekuatan. Tapi keperkasaan adalah dengan kekuatan badan. Tapi keperkasaan fisik, betul. Tetapi keperkasaan diukur dengan keperkasaan menahan amarah. Ya. Taib. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala berkata, walakinnal birra man amana billah. Afwan. Ai bi annahu ilahun wahidun mausufun bi kulli sifatin kama bi kulli sifati kamal wa munazzahun an kulli nas. Artinya, dan hadis-hadis yang semacamnya, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah. Maksudnya bahwa dia adalah Rabb yang tunggal, yang memiliki sifat dengan segala sifat yang kesempurnaan, dengan segala sifat kesempurnaan, dan terlepas dari segala kekurangan. Anda wahai kaum Yahudi membicarakan kiblat sana, kiblat sini. Kiblat Baitul Maqdis atau kiblat Baitul Haram. Bukan itu yang paling penting, menghadapkan kiblat kemana, ke timur atau ke barat, ke selatan, ke utara, bukan. Tapi beriman tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mengimani Allah berarti mengimani Allah satu-satunya yang memiliki sifat yang sempurna, yang terlepas dari segala macam kekurangan. Nah, ini penting, ya. maksud beriman kepada Allah adalah mengimani bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah. Karena Allah yang mempunyai sifat yang sempurna dan terlepas dari segala kekurangan. Itu kalau orang ada mengatakan, saya beriman kepada Allah. Apa maksudnya? Berarti saya menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Kenapa? Karena hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mempunyai sifat sempurna. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang terlepas dari segala kekurangan. Jadi selama ini kita, saya beriman kepada Allah. Kamu mukmin enggak? Iya, saya beriman. Apa makna beriman? Nah, tadi maknanya beriman dijelaskan oleh Syekh. Mengimani bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Kenapa? Karena Allah satu-satunya yang mempunyai sifat yang paling sempurna dan terlepas dari segala kekurangan. Tayyib. Wal yaumil akhir wa huwa kullu ma akhbara Allahu bihi fi kitabihi atau akhbara bihi ar-rasul mimma yakunu ba'dal maut. Artinya, dan beriman kepada hari akhir, ini yang paling pokok sebenarnya daripada membicarakan ini dan itu. Saya sering menyinggung, kebanyakan manusia mementingkan sesuatu yang tidak penting dan meninggalkan yang penting. Kemarin minggu yang lalu saya ditanya tentang oleh seseorang, "Ustaz, apa pendapat antum tentang ISIS? Bagaimana Islam memandang ISIS?" ISIS tahu apa ya? Orang-orang yang ingin mendirikan Islamic State of Iraq dan Syam. Negara Islam di Irak dan Syam. ISIS, dipanggil sebagai ISIS. Apa pendapat antum? Yang saya lihat orangnya bertanya sudah tua, ya, duduknya sudah, sholatnya juga sambil duduk di atas kursi. Saya nanya ke bapak tersebut, "Pak, kalau nanti saya jawab ISIS itu apa, kemudian bagaimana kita menyikapinya, yang bapak bisa ambil manfaat apa? Yang bapak bisa lakukan apa?" Tersenyum. Maka saya katakan, "Pak, ada yang lebih banyak, yang lebih baik, yang lebih utama kita pelajari dibandingkan itu." Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala berkata, "Al-ilmu kathir wal-umru qasir." Ilmu itu banyak dan umur itu pendek. Maka, fabda bil ahami fal muhim. Maka mulailah yang paling penting dibandingkan yang paling terpenting. Ya, ada orang kemarin juga bertanya tentang ada gerakan-gerakan orang-orang Syiah di salah satu kota di Kalimantan. Apa pendapatnya? Maka saya katakan, saya tidak tahu. Tercengang mereka dengan saya jawaban saya tidak tahu. Dikira saya akan jawab dengan berkoar-koar berapi-api. Saya jawabannya, saya tidak tahu. Emang kalau tahu, kemudian saya jelaskan duduk permasalahannya, apakah kemudian bermanfaat untuk kaum muslim? Tidak. Yang paling bermanfaat saat sekarang adalah meyakinkan akidah kaum muslim. Agar tidak terkena ajaran-ajaran yang sesat dari kelompok-kelompok yang sesat, yang menyempal ke dalam Islam. Itu yang paling penting. Ini bapak ibu saudara-saudari. Sama sebagai ayat ini, sebagian orang membicarakan kiblat kesanakah, kesanakah, kesanakah, kesanakah. Sebenarnya itu bukan tujuan yang dituju. Menghadapnya kita kepada Ka'bah, Baitullah, Al-Masjidil Haram, itu bukan tujuan kita menyembah Ka'bah. Makanya kalau nanti, kalau tapi mungkin tidak ada lagi. Kalau seandainya ada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW disuruh pindah ke Ka'bah menghadap Indonesia, disuruh pindah kiblat menghadap arah Indonesia, maka kita akan nurut. Misalkan seperti itu. Tapi itu sudah tidak mungkin lagi. Jadi yang paling penting adalah beriman atau tidak. Sama Yang paling penting itu dalam kemarahan adalah bukan hancur-hancurnya. Tapi yang paling penting adalah bisa menahan amarah atau tidak. Nah, sama seperti ini, kebajikan adalah beriman kepada Allah hari akhir atau tidak. Di sini Rasul sallallahu alaihi penulis rahimahullah taala mengatakan, dan beriman kepada hari akhir, yaitu segala hal yang dikabarkan oleh Allah tentangnya dalam kitabnya, atau apa yang telah dikabarkan oleh Rasulnya dari hal-hal yang terjadi setelah kematian. Ya, itu hari akhir. Ada orang bertanya, kenapa disebut hari akhir, Ustaz? Ada beberapa jawaban. Al-yawmul akhir. Kenapa disebut dengan hari akhir? Satu, karena tidak ada hari setelah hari itu. Makanya disebut hari terakhir. Ya, kenapa disebut dengan hari akhir? Karena tidak ada hari kecuali itu. Setelah itu maksudnya. Tidak ada hari setelah itu. Makanya disebut dengan hari akhir. Dan setelah itu yang ada hanya pemberian pahala atau pemberian siksa. Ganjaran atau siksa. Taib, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, penulis rahimahullah taala kemudian mengatakan, wal malaikah alladzina wasafahumullahu lana fi kitabih wa wasafahum rasuluhu alaihi salatu wassalam wal kitab ay jinsul kitab allati anzalahu Allahu ala rasulih wa a'dhamuhal Qur'an fayu'minu bima tadammanahu minal akhbari wal ahkam wan nabiyyin umuman khususan khatimahum wa afdalahum Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya, sebelum saya lanjutkan, masih ingat dengan hari akhir? Hari akhir, di sini penulis mengatakan segala hal yang dikabarkan oleh Allah tentangnya dalam kitabnya, atau apa yang telah dikabarkan oleh Rasulnya dari hal-hal yang terjadi setelah kematian. Nah, ini penting. Semua yang terjadi setelah orang mati disebut hari kiamat. Makanya para ulama mengatakan, man mata qamat qiyamatuhu. Al-Mughirah mengatakan, innakum taquluna qiyamah qiyamah. Sesungguhnya kalian mengatakan, al-qiyamah al-qiyamah. Innahu man mata qamat qiyamatuhu. Sesungguhnya barang siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Nah, perhatikan Pak. Berarti kiamat setiap orang itu adalah kapan saat dia meninggal. Masalahnya kita tidak tahu kapan kita meninggal. Apakah nanti, besok, lusa, sepekan kemudian, setahun kemudian, tidak tahu. Mungkin cepat, mungkin lambat. Ya, berarti kita ini di dalam sebuah keadaan menunggu kiamat masing-masing kita. Man mata qamat qiyamatu, barang siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Apa pentingnya kata-kata ini? Barang siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya? Pentingnya adalah kalau sudah kiamat tidak ada amal. Ini. Kalau sudah kiamat tidak ada amal. Ada orang bertanya di hadapan Rasulullah, wahai Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kepada orang yang paling muda. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjuk kepada orang ini, in yuhram hadza qamat alaikum sa'atukum. Jika yang paling muda ini tua, artinya mati, maka kiamat kalian akan dimulai. Maksud dari hadis tersebut adalah kiamat seseorang dimulai saat seseorang sudah meninggal. Yang seperti ini Pak menjadikan kita akhirnya terus menggunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan sampai terbuang percuma. Jangan sampai waktu berjalan tanpa ada nilai ibadah di dalamnya. Jangan sampai umur kita terbuang percuma. Karena siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Apa maksudnya Ustaz? Emang kenapa kalau mulai saat itu kiamatnya? Berarti mulai saat itu hisabnya tidak ada amalnya. Berarti Pak, antara kiamat dengan kita sangat dekat. Ya, sangat dekat. Orang tidak tahu mungkin seorang meninggal saat tatkala dia di luar rumah. Seorang meninggal tatkala dia di dalam masjid, seorang meninggal, persis seperti perkataan siapa? Perkataan Syekh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, "Fakir ayyuhal insan, berfikirlah anda wahai manusia. Fa innaka tajidu nafsaka ala khatar. Sesungguhnya engkau dapati dirimu dalam bahaya." Kok bisa? Fa inna laysa lana ajalun ma'lum, fa inna lil mauti laysa lana ajalun ma'lum. Kematian kita tidak mengetahuinya, kapan batasnya? Qad yakhrujul insan min baitihi wa la yarji'u ilayh. Kadang seseorang keluar dari rumahnya dan dia tidak bisa kembali. Kenapa? Karena meninggal di luar rumah. Wa qad yajlisul insanu ala kursi maktabihi wa la yaqumu min. Kadang seseorang duduk di atas kursi kantornya, kursi warungnya, kursi pekerjaannya dan tidak bisa bangun darinya, meninggal. Wa qad yanamul insanu ala firasyi fayuhmalu min firasyi ila sariril ghasl. Dan kadang seseorang tidur di atas kasurnya, maka kemudian dia tidak bangun dari atas kasurnya, malah dibawa dari atas kasurnya ke tempat pemandiannya. Kadang seorang dokter berkata kepada pasiennya, "Wahai fulan, besok kita operasi. Jangan sampai besok malamnya si dokter meninggal sebelum pasiennya." Banyak enggak? Banyak. Maka kemudian Syekh mengatakan, "Fahadha amrun yastaujibu minna at-taubah war-ruju' wal-inabah ila Allah." Perkara seperti ini, bahwa barang siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya, kalau sudah kiamat tidak ada lagi amal. Nah, kita tidak ingin kan menyesal sebagaimana yang disesali oleh orang-orang kafir. Mereka ketika di dunia mereka leha-leha. Ketika dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akhirnya mengatakan, "Rabbirji'un." Wahai Rabbku, kembalikan aku. "La'alli a'malu salihan." Agar aku bisa beramal saleh. Agar aku bisa beramal saleh. Jadi, jangan sampai kita menyesal. Contoh yang lain juga dalam surat Al-Munafiqun, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawm." Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah dari harta-harta kalian yang Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada kalian. Afwan. Surah Al-Munafiqun ayat 10. "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut." Wahai orang-orang beriman, sedekahkanlah dari apa yang Allah berikan rezeki kepada kalian sebelum datang kematian. Kalau sudah datang kematian apa? Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum min as-salihin. Kalau sudah datang kematian baru dia menyesal. Dia mengatakan, "Kalau seandainya aku bisa diakhirkan waktuku, maka aku akan bersedekah dan termasuk menjadi orang-orang yang saleh." Jadi perhatikan perkataan penulis yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan bahwa hari akhir adalah semua yang dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran, oleh Rasulullah dalam hadisnya, tentang kejadian setelah kematian. Jadi semua dari kejadian setelah kematian, maka itu disebut dengan hari kiamat. Itu disebut dengan apa? Hari kiamat. Saya ingin tahu Pak, kejadian setelah kematian yang akan kita alami semua apa? Pertama, orang mati, kemudian dikuburkan. Yang dia alami setelah dia kuburkan apa? Yang pertama, hah? Fitnatul qabr. Fitnatul qabr apa artinya? Pertanyaan dalam kubur. Datang mungkar dan nakir. Yang kedua, masih dalam kubur. Apa? Siksa atau nikmat kubur. Yang beriman dapat nikmat, yang kafir atau orang banyak dosa dapat siksa. Kemudian setelah itu nunggu sampai dibangkitkan hari kiamat yang besar. Lalu setelah itu apa? Hari kebangkitan. Setelah hari kebangkitan apa? Hah? Padang mahsyar. Setelah padang mahsyar apa? Hisabkah, buku catatan duluankah, timbangankah? Padang mahsyar. Setelah padang mahsyar apa? Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama tentang apakah hisab duluan, ataukah buku catatan duluan, ataukah timbangan duluan. Yang jelas setelah padang mahsyar ada hisab, ada buku catatan amal, pemberian buku catatan amal, ada timbangan. Kemudian ada telaga. Kemudian ada berjalan di atas shirath. Kemudian surga dan neraka. Itu urutan kehidupan setelah kematian. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, itulah hari kiamat. Maka ingat, garis bawahi baik-baik, man mata qamat qiyamatuhu. Siapa yang meninggal, mulai saat itu kiamatnya. Berarti, siapa yang dicabut nyawanya, meninggal dia, mulai saat itu kiamatnya, berarti tidak ada lagi waktu untuk beramal. Nah, memikirkan seperti ini membuat orang satu semangat ibadah. Ya kan? Jangan-jangan saya nanti keluar rumah mati nih. Ibadah akhirnya. Memikirkan seperti ini membuat orang dua lapang dada. Puas dengan pemberian Allah. Tidak mudah menggerutu. Tidak mudah mengeluh. Ya, tidak mudah tidak puas dengan takdir Allah. Puas dia. Meskipun keadaan ekonominya mungkin paling di bawah, puas dia. Kenapa? Siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya, sedangkan kita tidak tahu meninggal kapan. Mungkin sekarang. Mungkin detik ini, mungkin. Mampukah Allah mewafatkan kita seluruh dalam masjid ini satu kali sekarang juga? Mampu enggak? Tanpa ada sebab? Mampu? Mampu. Lihat, ya, berarti makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambar tentang angan-angan manusia. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambar seperti ini. Kata beliau, ini adalah batas umur manusia. Sedangkan ini kehidupannya sampai sini, dan ini angan-angannya. Ya. Barang siapa yang sudah sampai sini, man mata qamat qiyamatuhu. Siapa yang sudah sampai sini, maka mulai saat itu kiamatnya. Apa maksudnya mulai saat itu kiamatnya? Satu, tidak ada amal. Yang kedua, yang ada hanya hisab. Hitungan-hitungan. Sedangkan mati ini orang gak mengetahuinya. Ini hal gaib bagi kita. Mungkin sekarang, nanti, lusa, 1 menit, 5 menit ke depan, 1 jam ke depan, nggak tahu. Nah, kalau mikir seperti ini, Pak, hidup kita yang penuh angan-angan menjadi putus. Akhirnya menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Itulah yang disebut dengan sifat qanaah. Kita ambil garis kesimpulan, Anda akan mudah bersifat qanaah kalau seandainya ingat mati. kiat agar orang puas dengan apa yang Allah berikan, tidak selalu merasa kurang, tidak selalu melihat kepada yang di atas. Umai, ibu itu setiap bulan berganti mobilnya. Sekalinya Sidin rental mobil atau maklar mobil. Ya, ini puas dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kap bisa qanaah, bisa puas dengan apa yang Allah berikan, bagaimana? Yaitu dengan mengingat kematian. Karena setelah kematian mulai saat itu kiamatnya. Kalau saat itu kiamatnya tidak ada lagi amal, yang ada hisab, hisab, hisab dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya di sini nih, kita itu tidak tahu kematian itu kapan. Itu yang membuat kita leha-leha. Di sini rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsiru minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu, lalai, kesehatan dan waktu luang. Dia tidak tahu waktu luangnya ternyata malaikat maut sudah ada di higa dia, di samping dia. Ya. Makanya pelajaran menarik. Kalau saya lagi biasa di dalam bulan Ramadan atau ada kesempatan-kesempatan yang terbatas, saya sering mengingatkan. Ramadan ini mengingatkan kita tentang kematian. Dari sisi mana? Ramadan 30 hari. Habis 30 hari, end, selesai. Kalau kita mengetahui hidup seperti itu, maka selama itu kita akan beramal. Nah, masalahnya kita tidak mengetahui kapan matinya ini kapan. Ini yang membuat manusia tergila-gila dengan dunia. Membuat manusia terlena-lena dengan dunia. Nah, ini penting membicarakan hari akhir. Setiap yang kehidupan setelah kematian itulah hari kiamat. Jadi jangan dianggap hari kiamat belum selesai, belum datang Dajjal, belum datang Ya'juj Ma'juj, belum datang ini, belum datang ini. Ya, kita tenang aja dulu. Tidak. Hari kiamat itu kapan kita mati mulai sudah. Ya, dan dalil-dalilnya saya banyak sebutkan tadi, hadis riwayat Muslim. Kemudian perkataan Mughirah, man mata qamat qiyamatu, siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wal malaikah, dan para malaikat yang dijelaskan sifat mereka oleh Allah kepada kita di dalam kitabnya dan dijelaskan juga oleh Rasulnya. Para malaikat, malaikat itu sebenarnya bentuknya malaikatun, itu adalah bentuk jamak, Pak. Bentuk tunggalnya apa? Malak, malakun. Jadi bentuk satunya itu malakun. Malaikat itu berarti beberapa para malaikat atau para malaikat. Dan orang-orang yang tidak bisa bahasa Arab kadang-kadang menganggap bahwasanya malaikat itu adalah satu. Malaikat itu sebenarnya malaikatun, para malaikat. Satunya apa? Malakun. Sama kalau orang diberikan nama satu orang, siapa ngaran pian? Solihin atau solihun, itu sebenarnya para orang soleh, ya, para orang soleh. Berarti banyak para orang solehnya. Yang benar adalah soleh, ya, soleh. Baik. Malaikat makhluk diciptakan oleh Allah dari cahaya, dan malaikat, salah satu sifat yang paling patut kita contoh dari malaikat adalah la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. tidak pernah bermaksiat tatkala diperintah dan mengerjakan tatkala diperintah. Sangat taat. Dan bagus Pak, belajar dari malaikat. Salah satu sifat malaikat yang perlu kita contoh adalah para malaikat itu mereka sangat rapi. Rapi. Ja'al malaikatu shaffan shaffa wa ja'a rabbuka wal malaikatu shaffan shaffa. Rabbmu dan para malaikat datang dengan bersap-sap yang rapi. Nah, contoh itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Harus ada sesuatu yang kita cari sehingga menjadikan kita punya target yang itu akhirnya mengatur hidup kita. Oh, saya tujuannya ini, maka saya ingin capai pada bulan ini seperti ini. Terutama dalam permasalahan agama. Prestasi-prestasi agama yang Anda miliki itu apa? Coba tanyakan kita kepada diri kita masing-masing. Ya. Misalkan dalam perkara ibadah-ibadah praktis. Sholat. Sholat wajib saya bagaimana? Apakah dikerjakan berjamaah tepat waktu? Puasa. Puasa saya berbulan Ramadan gimana? Terus seperti itu. Sampai kepada hal-hal yang sunnah. Misalkan baca Quran. Meskipun sebenarnya hukum baca Quran wajib. Baca Quran. Ya. Baca Quran saya bagaimana? Menghafal doa. Menghafal zikir. Nah, tanyakan. Kita punya prestasi agama dalam diri kita apa? Ya. Hafalan Quran kita berapa? Hafalan doa kita berapa? Jangan-jangan hafalannya cuma Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya. Ataupun hafalannya dalam Al-Qur'an cuma 3 qul. Qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tambah surat paling favorit Inna Atayna. Ya. Coba tanyakan pada diri kita, ada target yang kita capai? Terutama target prestasi agama, Pak ya. Misalkan juga dalam masalah sedekah, oh saya mungkin tidak seperti orang yang sanggup menghafal karena satu dan lain hal. Pekerjaan saya membuat seperti itu, tapi saya sanggup dengan harta. Oh, saya getol di situ. Saya telaten di situ. Oh, saya tidak sanggup dengan harta. Saya sanggupnya dengan ilmu. Saya mampu untuk menuntut ilmu. Maka telaten di situ. Oh, saya tidak sanggup untuk duduk di majelis ilmu lama-lama mengantuk. Saya sanggupnya baca Quran lama. Telaten di situ. Wah, ada lagi yang berkata, wah, Ustaz, saya sudah periksa diri saya. Kayaknya enggak ada sesuatu yang bisa diprestasikan. Maka pasti ada. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi salah satu yang bisa kita ambil pelajaran dari seorang malaikat adalah rapi. Mereka itu datang rapi, mereka itu juga pergi rapi, ibadahnya rapi. Kemudian salah satu yang kita bisa ambil pelajaran dari seorang malaikat adalah mereka itu tetap rendah hati walaupun punya kelebihan. Tetap rendah hati walaupun punya kelebihan. Lihat, kelebihan mereka apa? Bentuk tubuhnya besar-besar. Bayangkan Pak, malaikat pembawa arsy-Nya Allah yang berjumlah 8. Itu min syahmati udhnihi ila atiqi kama ma baina as-sama'i wal ardh. Jarak antara telinganya malaikat sampai pundaknya malaikat yang membawa arsy-Nya Allah itu seperti antara langit dengan bumi. Itu jarak antara sini dengan sini. Besar, tidak bisa dibayangkan. Ya. Tapi dengan begitu mereka tidak menyombongkan diri di hadapan Allah. Tidak seperti iblis. Nah, ini yang perlu kita contoh. Dengan berbagai macam kelebihan tetap merunduk, tetap rendah hati. Dengan berbagai macam kelebihan. Dan biasanya orang yang sombong itu kelihatan dari gaya bicaranya, dari gaya duduknya, dari gaya bahkan mungkin gaya menatapnya, ya. Itu ingin menyombongkan diri itu ketahuan. Nah, ini pelajaran menarik dari para malaikat, dan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari para malaikat. Nah, yang paling penting beriman kepada malaikatnya. Kemudian, wal kitab, yaitu jenis kitab-kitab yang telah diturunkan. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, wal kitab ay jinsul kitab allati anzalaha Allahu ala rasulih wa a'zamuha al-Qur'an fayu'minu bima tadammanahu minal akhbar wal ahkam. Artinya, yaitu jenis kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada rasul-rasulnya yang paling agung, dan yang paling agung adalah Al-Qur'an. Maka ia beriman kepada hal-hal yang dikandung olehnya dari kabar maupun hukum. Yang paling penting adalah juga mengimani Al-Quran. Bukan sekedar menghadap kemana, arah barat atau timur. Yang paling penting adalah beriman kepada Al-Quran. Dan bagaimana cara beriman kepada Al-Quran? Mengimani apa yang ada dalam hukum dan kabar-kabar yang terdapat dalam Al-Quran tersebut. Kabar, semua kabar yang Allah berikan. Baik kabar orang-orang terdahulu, kejadian sekarang, atau yang akan datang, kita imani. Hukum-hukumnya juga seperti itu. Ya, dan Al-Quran ini Bapak Ibu Saudara-saudari aziz, indah. Ya, Al-Quran ini adalah sesuatu yang berharga, aziz bahasa Arabnya, sesuatu yang berharga, dan dia indah. Maka hiasi dan hargai diri Anda dengan Al-Quran. Ya, dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Niscaya kita akan bersinar, berharga. Dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Baik. 5 interaksi manusia dengan Al-Quran. Mempelajarinya, kemudian membacanya, menghafalnya, mendengarnya, mengamalkannya. Ini 5 interaksi manusia dengan Al-Quran, semuanya mendapatkan keutamaan masing-masing. Ya, keutamaan masing-masing. Maka Al-Quran ini adalah Rabi'ul Qulub. Artinya, dia penyejuk hati. Rabi'ul Qulub, penyejuk hati. Dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Ya. Luangkan waktu, ada waktu untuk kita membaca Al-Quran. Taib. Jangan membaca koran. Ya. Ini kadang sebagian orang langganan koran. Al-Quran tidak langganan. Dan ini termasuk bentuk contoh mementingkan sesuatu yang tidak penting dan meninggalkan yang paling penting. Baca koran kesana kemari. Di rumah baca koran. Di kantor baca koran. Di atas pesawat baca koran. Di naik becak baca koran. Semuanya baca koran. Coba, bisa gak korannya itu diganti dengan Al-Quran? Bisa. Ya, kadang ada orang, sebagian orang malu kalau di tengah orang banyak baca Quran. Dan yang aneh juga, orang lain melihatnya aneh. Kenapa baca Quran di sini? Karena di masjid. Siapa yang bilang baca Quran hanya di masjid? Ya. Yang penting bukan di tempat-tempat yang kotor, yang najis, yang diharamkan untuk membawa Al-Quran dan membaca Al-Quran di sana. Itu yang paling penting. Ada waktu kita khusus untuk baca Quran. Ya, minimal malamkah, pagikah, sorekah, ada waktu khusus kita baca Quran. Maka jangan sampai ditinggalkan. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seperti yang saya bilang tadi, Al-Quran itu penyejuk hati. Bahkan siapa yang mencobanya, dia tidak akan pernah puas membacanya. Terus kadang-kadang dia merasa kurang-kurang terus. Perkataan Utsman bin Affan dan Khabbab bin Al-Arab bahwasanya, "Lau 'alimtum kalama rabbikum ma syabi'tum. Lau 'alimtum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Kalau seandainya kalian mengetahui kedudukan Al-Qur'an, kalian tidak akan pernah puas dengan membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Taib, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan. Wan nabiyyin umuman khususan khatamahum wa khatimahum wa afdalahum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Artinya, dan beriman kepada para nabi, ini yang paling penting juga. Secara umum dan khususnya penutup mereka dan paling mulia dari mereka yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa atal mal wa huwa kullu ma yatamawwalahu al-insan min mal qalilan kana aw katsiran. Ai a'tal mal. Artinya, dan memberikan harta, yaitu seluruh harta yang dikumpulkan oleh manusia, sedikit maupun banyak. Maksudnya adalah mensedekahkan harta tersebut. Itu yang paling penting. Ya, dibandingkan membicarakan kiblat kanan, kiri, depan, belakang, timur, barat, utara, selatan. Enggak. Yang paling penting adalah beriman dan beramal. Di antaranya beramal adalah memberikan hartanya, mensedekahkan hartanya. Kemudian, dan ada perkara menarik, saya sering dengar di radio perkataan dari Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Zubair hafizahullah, bahwa jika ingin melembutkan hati, salah satunya adalah, atau tanda orang yang lembut hatinya adalah orang yang suka bersedekah. Ini perkataan menarik. Tanda orang yang lembut hatinya adalah orang yang suka bersedekah. Karena dia memiliki perasaan iba kepada orang lain. Dia tidak membiarkan orang lain sengsara. Dan perasaan iba ini iman. Terutama kepada orang-orang beriman. Ya. Maka salah satu yang cara melembutkan hati adalah dengan banyak-banyak sedekah. Karena kita akan merasa kasihan dengan orang lain dan akhirnya berharap pahala dari amal ibadah kita tersebut. Yaitu dengan menolong orang tersebut. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam masalah sedekah juga, yang paling penting itu Pak, bersedekah. Bersedekah. Bukan yang paling penting banyak atau tidak. Bersedekah. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Artinya, bentengi diri kalian dengan neraka, walaupun hanya bersedekah dengan setengah kurma. Jadi, sebagian orang mempunyai asumsi, perakiraan bahwa, kalau saya bersedekah, maka saya harus sedekah banyak, saya harus punya penghasilan yang banyak. Enggak. Mungkin 100 rupiah. Tetapi setiap hari dan kontinu, itu lebih utama dibandingkan 1 juta, tapi seumur hidup. Ya. Kemudian, ala hubbih, ay hubbil mal, bayyana bihi annal mala mahbub lin nufus, fala yakadu yukhrijuhul abdu. Yaitu, yang dicintainya, yaitu cinta harta. Allah menjelaskan bahwa dengan hal ini, bahwa harta itu sangat dicintai oleh jiwa. Dan sebenarnya seorang hamba tidak mau mengeluarkannya. Ya. Jadi, ini termasuk kiat ikhlas, kiat sedekah banyak pahala. Besar pahala sedekah itu bagaimana? Tatkala kita ingin, tapi kasih juga. Aduh, ini Ustaz, pulpen ini satu-satunya, sayang banar ulun. Tapi kasih juga. Ya. Makanya kalau ada ibu-ibu bawa tas baru gitu. Wah, tas pian bagus buai. Dari mana menungkar? Kasih itu langsung. Karena lan tanal bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah berfirman, kalian tidak akan pernah mendapatkan kebajikan sampai mensedekahkan apa yang kalian cintai. Karena di kuya pulang rumahnya, oh, rumah pian bagus buai. Aja pian. Kasih. Ya. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi penulis kemudian mengatakan, faman akhrajahu ma'a hubbihi lahu taqarruban ila Allah taala kana hadza burhanan li imanih. Nah, ini penting Pak. Semakin kita cintai, tapi semakin kita keluarkan. Ini adalah tanda bukti dia beriman kepada Allah. Tanda bukti dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini sebutkan oleh Syekh, barang siapa yang mengeluarkannya padahal ia sangat mencintainya dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah, maka hal ini sebagai tanda bagi keimanannya. Dan ini Pak, ini yang seperti ini surga dunia. Yang dikatakan oleh Syekhul Islam, barang siapa yang tidak pernah masuk ke dalam surga dunia, dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga akhirat. Ini surga dunia. Sempit, aduh ini kalau saya keluarkan gimana, aku juga kurang, aku juga butuh, perlu. Tapi dia beriman kepada Allah, dia keluarkan. Itu iman. Dan itu lebih lezat dibandingkan mendapatkan rumah mewah, mobil mega, rumah mega, mobil mewah, harta bertumpuk. Itu kelezatan yang tidak bisa dibayar. Di saat sempit, kita masih ibadah. Itulah surga dunia. Di saat sempit, kita masih meluangkan waktu. Contoh, Pak. Kan ada berita-berita yang menyebutkan bahwa pemulung bisa berkurban. Penjual koran bisa naik haji. Sedangkan yang kaya raya belum pernah menginjakan satu kali pun kakinya ke tanah suci. Selalu banyak pertimbangan-pertimbangan, pertanyaan-pertanyaan aneh. Ustadz, saya nyetor haji atau bangun rumah? Ustadz, saya ini. Banyak pertimbangan. Maka, di saat sempit, kita tetap beribadah. Itu surga dunia. Misalkan, Pak, lagi sakit, batis sakit. Kita coba dan kita paksa untuk sholat. Tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Di saat sempit kita beribadah, itu adalah surga dunia. Ya, lebih lezat. Bapak silahkan coba. Contoh yang lain, Pak. Di saat punya kesempatan, kita tinggalkan maksiat. Wah, itu luar biasa. Itu surga-surga dunia. Artinya lezatnya beribadah. Ada kesempatan minum khamar, berjudi, berzina, mencuri. Ada kesempatan. Tapi dia tidak lakukan. Subhanallah. Itu lebih indah dibandingkan makan untuk manapun. Nah, ustadznya hendak untuk berarti ini. Ya. Ya. Itu dua hal, surga dunia. Di saat sempit tetap beribadah. Di saat punya kesempatan tetap meninggalkan maksiat. Itu surga dunia. Yang kata Syekhul Islam, barang siapa yang tidak masuk ke dalam surga dunia, maka dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga akhirat. Saat sempit, misalkan ada orang garing, tapi karena mungkin kebiasaan dia puasa, dia tetap berpuasa. Selama dia tidak membahayakan diri sendiri, maka pada saat itu boleh-boleh saja. Tapi yang tercela adalah membahayakan diri sendiri. Membahayakan anggota tubuh yang lain. Maka tidak boleh dia maksa. Tapi tatkala dia mencoba berpuasa sesuai dengan kemampuannya, maka selesai. Walhamdulillah. Contoh yang lain, Pak. Dalam kesibukan Bapak, sibukan ngurus dunia, mencari dunia, dan semua. Ada kesempatan sedikit kita guna baca Quran. Baru satu ayat, tutup lagi. Ada kesibukan dunia menghadang kita. Wah, itu nikmat luar biasa. Itu yang namanya menggunakan kesempitan untuk beribadah. Dan itu lebih lezat dibandingkan mendapatkan harta apapun. Itulah yang disebut dengan surga dunia. Lezat beribadah. Jadi di surga dunia itu dua hal, Pak. Di saat sempit terhimpit tetap beribadah. Di saat punya kesempatan, keluasan, tetap meninggalkan maksiat. Lihat ceritanya Nabi Yusuf. Punya kesempatan. Yang ngajak perempuannya kok. Perempuannya punya kekuatan, kekuasaan. Tapi tetap beliau mengalihkan. Saya beri contoh gampangannya, Pak, ya. Tidak usah seperti Nabi Yusuf. Pian, di hadapan kita, ujung sana, terlihat secara kilas ada perempuan yang terbuka auratnya. Memakai celana lebih pendek daripada celana SD. Baju-baju untuk mandi dia pakai di luar. Terlihat sana jauh. Dan pasti kita akan berpapasan dengan dia. Punya kesempatan, tidak ada yang menghalangi, kita tundukkan pandangan. Dan benar-benar tundukkan pandangan. Jangan punya pura-pura menggaru-garu, jangan. Ya, tundukkan pandangan sebenar-benarnya. Itu lebih lezat dibandingkan apapun. Ya, kenapa? Karena pada saat itu kita benar-benar menghambakan diri. Contoh yang lain. Memakan harta haram. Ya. Di saat kita tidak tahu, saya sering menghadapi beberapa orang seperti ini. Terakhir saya hadapi seorang ibu bekerja di sebuah bank konvensional. Jelas riba. Dan ibu ini bukan pegawai biasa, sudah pejabat di bank tersebut. Tinggalkan. Beliau tinggalkan karena Allah. Bahkan ketika mengajukan resign, surat permohonan berhenti kerja, itu kata bosnya, direkturnya, manajernya, tunggu 1 tahun deh, mungkin kamu berubah pikiran. Oh, lihat, 1 tahun. Itu tarik ulur itu. Tapi tetap pada kesempatannya. Tetap pada keimanannya. Tinggalkan. Lihat, di saat beliau majukan permohonan berhenti, apakah beliau punya pekerjaan? Apakah beliau akan tahu bahwasanya beliau besok makan apa? Dengan harta berapa? Tidak ada. Yang asalnya mungkin per bulan 25 juta, ya. Kemudian ada tunjangan ini dan itu, ada uang pensiun dan segala macam. Enggak ada. Tapi dia tinggalkan karena Allah. Ada kesempatan untuk dia lanjutkan. Dan kesempatan itu kalau dia ambil, dia akan, kalau dengan kasat matanya, dia akan terjaga hidupnya. Tapi dia tidak ambil. Dia tinggalkan karena Allah. Ini orang-orang hebat. Ini orang-orang yang menjual dunia, mendamba surga. Menjual dunia, mendamba surga. Itu lebih lezat dibandingkan mendapatkan apapun. Dan itu surga dunia. Yang punya kesempatan haram, contoh yang lain, Pak. Saya teringat kepada bapak-bapak yang hadir di sini, yang pernah cerita kepada saya, Ustaz, saya ngurus orang tua. Sampai beliau mulai dari sakit sampai meninggal, saya urus beliau. Bukankah kita punya keluarga? Anak, istri. Bukankah kita harus juga bekerja? Tapi ada orang-orang yang diluangkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan petunjuk oleh Allah. Perasaan seperti itu, Pak, lebih lezat dibandingkan mendapatkan harta apapun. Dan itulah surga dunia. Itu namanya halawatul iman. Manisnya keimanan. Maka cari kelezatan-kelezatan iman itu, Anda akan masuk surganya yang paling lezat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.